Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala asyarat tsani, syarat yang kedua dari syarat salat. Satrul awrah, menutup aurat. Wa min syurutis salati satrul awrah, dan di antara syarat dari syarat-syarat salat yaitu menutup aurat. Wa hiya ma yajibu taghtiyatuhu, yaitu perkara yang wajib ditutup. Wa yaqbuhu zuhuruhu, dan dianggap jelek nampaknya, nampak aurat tersebut. Wa yustahya minhu, dan merupakan perkara yang seorang malu apabila terbuka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin, wahai bani Adam, ambillah oleh kalian perhiasan kalian ketika di setiap masjid, yaitu ketika masuk masjid. Yang maksud masjid di sini adalah as-salah, ay inda kulli salatin, yaitu maksudnya setiap ketika akan melakukan salat. Menggunakan zinah, yang maksud zinah di sini adalah, perhiasan di sini adalah pakaian yang menutupi aurat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata haidin ay balighin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seorang perempuan yang haid, yang baligh, illa bi khimarin, kecuali dengan khimar, yaitu kerudung yang luas. Rawi Abu Daud wa Tirmizi wa hasanah, diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmizi. Qala Ibnu Abdul Barr, berkata Imam Ibnu Abdul Barr, ajma'u, para ulama telah bersepakat, berijma' ala fasadi shalah, tentang rusaknya salat, batalnya salat, man taraka saubahu, yang dia meninggalkan pakaiannya, maksudnya tidak menutup auratnya, wa huwa qadirun ala al-istitar bihi, sementara dia ini mampu untuk menutupinya, wa shalla uryana, kemudian dia salat dalam keadaan telanjang. Dengan kata lain, yaitu dengan terbuka auratnya. Fala khilafa fi wujubi satril aurah fi shalah. Maka tidak ada khilaf di antara ulama tentang wajibnya menutup aurat fi shalah, di dalam salat, bi hadratin nas, di hadapan manusia. Wa fil khulwah ala sahih, dan di dalam menyendiri menurut pendapat yang sahih. Maksudnya wajib menutup aurat baik dalam atau di hadapan manusia ataupun ketika menyendiri, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Berbeda, ya, berbeda dalam keadaan darurat. Di dalam penjelasan atau perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Barr, yaitu man taraka saubahu wa huwa qadirun, ya, barang siapa yang meninggalkan pakaian sementara dia mampu, hal ini menunjukkan apabila dia melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja, baik itu keseluruhan atau sebagian dari auratnya, maka batallah sholatnya. Seperti dia sengaja menggunakan jubah yang jubahnya ini sobek di bagian auratnya, sengaja, maka sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana jika dia tidak sengaja melakukannya? Tidak sengaja melakukannya seperti lupa atau tidak sadar. Tidak sadar, dia misalkan menggunakan pakaian atau jubah yang sobek atau sirwal yang sobek. dia lupa bahwa sirwalnya ini sobek dan dia tidak sadar ketika sholat menggunakan pakaian tersebut. Sampai dia selesai sholat, kemudian dia tersadar. Atau ada orang yang mengingatkan. Maka sholatnya ini sah, ya, maka sholatnya ini sah dan tidak perlu mengulang. Insya Allah nanti akan kita jelaskan beberapa dalil atau dalil yang berkaitan tentang hal ini. Kita baca dulu apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Wa fil khulwa 'ala sahih, dan dalam ketika menyendiri menurut pendapat yang sahih tetap wajib menutup aurat. Li hadis Muawiyah ibnu Haida al-Qushairi. Berdasarkan hadis Muawiyah ibnu Haida al-Qushairi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfid auratuka, jagalah auratmu, illa min zaujatik, kecuali dari istrimu. Aw ma malakat yaminuk, atau dari apa yang kau miliki dari budak perempuan. Qala qultu, kemudian aku berkata, fa idza kana alqaum ba'duhum fi ba'd, apabila satu kaum ini berada di bersama kaum yang lain, qala, berkata, fa in istata'ta alla yarayanna yarayannaha ahadun fala yarayannaha, apabila engkau mampu seorang pun tidak melihat aurat tersebut, maka lakukanlah, maka janganlah seorang pun melihat auratnya. Artinya jangan sampai orang lain melihat aurat kita ketika berada bersama orang lain. Qala qultu fa idza kana ahaduna khalian, berkata rawi ini, bagaimana Muawiyah ini? Aku berkata, fa idza kana ahaduna khalian, bagaimana jika salah satu di antara kita ini sedang menyendiri? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih berhak seseorang malu terhadapnya daripada manusia. Kalau di hadapan manusia kita malu terbuka aurat kita, maka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya dia lebih malu. Qala rahimahullah ta'ala, wa qad samallahu kasyafal aurah fahishah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyebut membukanya aurat ini merupakan perbuatan fahish, perbuatan keji. Fi qawlihi anil kuffar, yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang kafir. Fa idza fa'alu fahishatan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha, qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya. Apabila mereka melakukan fahishah, perbuatan keji, qalu mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana, kami telah mendapati hal tersebut, perbuatan tersebut ada pada bapak-bapak kami, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kami. Ini ucapan dusta mereka. Wallahu amarana biha, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal tersebut. Qul, katakanlah kepada Nabi Muhammad kepada mereka, inna Allah la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada perkara yang keji. Bagaimana maksud ayat ini? Qala rahimahullah ta'ala, wa kanu yatufuna bil baiti uratan. Uratan. Dahulu mereka melakukan tawaf di baitullah itu dalam keadaan telanjang. Wa yaz'umuna anna dhalika min ad-din. Dan mereka menyangka bahwasanya hal tersebut itu bagian dari agama. Ya, seperti dalam ayat disebutkan, mereka mendapati bapak-bapak kami seperti itu. Jadi mereka mengikuti bapak mereka. Dan juga mereka beralasan bahwasanya Allah memerintahkan kami tentang hal tersebut. Kedustaan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah kedustaan ini. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah, Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Ya, yaitu membuka aurat. Fakasul aurat, maka membuka aurat, wan nadhuru ilaiha yajru ila syarrin khatirin. Membuka aurat dan melihat kepadanya akan mengakibatkan kepada keburukan yang mengkhawatirkan. wa huwa wasilatun ila al-wuqu' fil fahishah, dan ini merupakan wasilah, perantara terjadinya, terjerumusnya kepada fahishah. Fahishah di sini adalah zina. Wa hadmil akhlaq, dan hancurnya akhlak. Kama huwa musyahidun fil mujtama'at, sebagaimana hal ini telah disaksikan terjadi pada manusia, ya, mujtama'at kaum muslimin secara khususnya. Alladhi da'at karamatuhu karamatuha, yang mujtama'at ini, umat ini sudah hilang kehormatannya, ya, wahuddimat akhlaquhu, dan telah dihancurkan akhlaknya, sudah rusak moral dan akhlaknya, sudah rusak seperti zaman sekarang ini. Wantasyarat fiha radilah, dan tersebar di zaman tersebut atau di mujtama'at tersebut radilah kehinaan. Wa'udimat fiha al-fadilah, dan telah hilang pada mujtama'at tersebut fadilah, keutamaan. Seorang sudah tidak peduli dengan keutamaan, yang ada pada mereka kehinaan, yaitu yang seperti disebutkan di sini adalah mereka membuka aurat dengan tidak malu, ya, tidak malu. Insyaallah naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.